wa rasuluh. Pada kajian tafsir kemarin kita telah mengetahui sedikit makna ayat keempat surat Al-Ahzab, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi as-sabil. Sebelum kita masuk ke ayat yang kelima, kita hidup di lingkungan yang benar-benar kita bisa merasakan bahwa apa yang Allah katakan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Kita sedang sholat, ya, bacaan Al-Quran di sana sini. Tanpa terasa kadang kita mengikuti apa? Bacaan mereka, karena kalbu kita satu. Kalau kita mengikuti bacaan mereka, kita gak mendengarkan bacaan imam. Gak bisa dua-duanya dicerna. Nah, bahkan tidak jarang di saat kita sholat isya, di sebelah ini sholat taraweh, imam mengucapkan waladhalin, kitanya ikut amin. Padahal kita di rekaat keempat misalnya. Nah, karena itu tadi, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfih, qalbun wahid. Maka dari itu pernah kita sampaikan kepada sebagian mereka, ta'mir-ta'mir itu untuk memperkecil suara mikrofonnya karena mengganggu. Sementara Allah menyatakan faidha quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Itu kalau bacaan mereka baik dan benar. Ya, seperti itu yang baca tadi, ya. Al-fahsya'i wal munkar. Zikrullahi akbar. Akhirnya kitanya apa, ikut mau benerin, salah itu bacanya. Kita enggak ikut salat akhirnya, padahal kita salat. Iya. Idza waqa'atil waqi'ah. Sudah. Yang sudah belajar makharijul huruf ngikutin ini. Ini salahnya 4 kali sudah sekaligus. Idza waqa'atil waqi'ah. Langsung yang sudah belajar Quran paham salahnya langsung minimalnya 4. Akhirnya ngitung kesalahan mereka. Nah, kita enggak salat akhirnya. Hadza mushkilah ya ikhwan. Al-jahl mushkilah. Nah, kebodohan itu pangkal problem. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Hadana Allah wa iyyahum. Pada ayat yang kelima ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu inda Allah, fa'in lam ta'lamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid-din wa mawalikum. Walaysa alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Pada ayat ini ada sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang sering beredar di masyarakat kita. Lah, di zaman seperti ini kalau kita sudah optimal, sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui ayah si bayi ini, tapi enggak ketahuan. Kasihan dia kalau tumbuh berkembang dalam keadaan enggak ketahuan siapa ayahnya. Hidup dia akan berjalan di atas sifat minder. Mana abi? Siapa yang ayah yang ibu saya melahirkan diri saya dengannya? Siapa? Bukankah ini uzur? Bukankah ini sebuah uzur untuk kemudian dengan terpaksa kita katakan si bayi ini atau anak ini adalah anaknya Pak Fulan, ayah angkatnya. Fulan bin Fulan. Loh kenapa? Iya, saya tahu enggak boleh memang dinisbahkan kepada selain ayah. Tapi terpaksa karena ayah aslinya yang hakiki enggak ketahuan. Nah, di sini dijawab di ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ud'uuhum li'aba'ihim." Panggillah anak-anak tersebut dengan dinisbatkan kepada ayah-ayah mereka, kata Asy-Syaikh As-Sa'di, ay al-haqiqiyyin. Naam, ay ud'uuhum al-ad'iya, anak-anak angkat atau yang diklaim ini dinisbahkan kepada ayah yang sebenarnya. Nah, perintah dari Allah. Huwa aqsatu 'inda Allah. Ai a'dal wa aqwam wa ahda. Dengan menisbatkan si bayi atau si anak kepada ayah aslinya yang hakiki, itu adalah sikap yang lebih tepat, lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konsekuensinya banyak nanti. Ya, termasuk masalah pernikahan. Siapa walinya? Nah, kalau ternyata putri tersebut adalah anak angkat dari Pak Fulan, apakah si Pak Fulan ini ayah angkatnya berhak menjadi wali dalam pernikahannya? Dan ternyata di negeri kita ini terlalu banyak kasus seperti ini. Ternyata rumah tangga si Fulan itu berdiri di atas pernikahan yang wali dari istrinya pada saat pernikahan bukan ayah aslinya, melainkan ayah angkat. Tertulis di akte nikahnya juga demikian. Barakallahu fikum. Ini pembahasan cukup penting, sangat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim di zaman ini, terkhusus seperti di negeri kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fa in lam ta'lamu aba'ahum." Jika ternyata kalian tidak dapat mengetahui siapa ayah-ayah mereka yang hakiki. Anak-anak tersebut ini siapa ayahnya? Kalian enggak berhasil cari ke sana kemari, tanya ke sana kemari, cari informasi, enggak ketemu ayahnya yang hakiki. Kata Syekh Sa'di, al-hakikiyin, ayah-ayah mereka yang sebenarnya, bukan ayah angkatnya. Bagaimana sikapnya? Apa kemudian menjadi udzur? Ya sudahlah, nisbatkan dulu kepada ayah angkatnya yang selama ini sejak kecil mendidik dia, dan dia tahunya hanya orang laki-laki ini ayahnya. Sudahlah, dinisbatkan saja. Maka dijawab di sini dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Asy-Syaikh Sa'di menjelaskan, ikhwatukum fi dinillah wa mawalikum fi dzalik, fad'uuhum bil ukhuwah al imaniyah as shadiqah wal muwalati ala dzalik. Fatarku ad-da'wa ila man tabannahum hatmun la yajuzu fi'luha. Kata beliau di sini, yakni ikhwanukum fid din, apa maknanya? Ya sudah, dipanggil hadza akhuna fillah, anak ini akhuna fillah, atau maulana. Dikatakan fulan yang enggak ketahuan ayahnya ini maula keluarga fulan. Dikatakan maula, atau kita sebut akhuna fillah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid bin Harithah. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah mengucapkan atau memanggil Zaid dengan mengatakan, "Amma anta fa akhuna wa maulana." Yang tadi beredar di masyarakat, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, anak angkat Rasul. Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Setelah turunnya ayat ini, maka Rasul memanggil Zaid bin Haritha dengan panggilan apa? Amma anta fa akhuna wa maulana. Nah. Bagaimana perasaan Rasul? Ya. Bagaimana perasaan keluarga? Bagaimana perasaan Zaid yang selama ini sudah dikenal demikian di masyarakat? Ya, demikianlah hukum syariat. Tidak dikedepankan logika dan perasaan atau adat istiadat di atas aturan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, wa amma du'a'uhum li'aba'ihim fa'in ulimu du'u ilaihim. Sementara kewajiban untuk memanggil atau menisbatkan anak-anak tersebut kepada ayah-ayah mereka yang asli, yang hakiki, jika memang diketahui, maka nisbatkan penyebutan dan pemanggilan anak tersebut kepada ayah mereka yang hakiki. Wa in lam ya'lamu aw wa in lam yu'lamu iktusira ala ma yu'lam minhum wa huwa ukhuwatud din wal muwala. Jika ternyata tidak bisa diketahui siapa ayah aslinya, maka dicukupkan dengan panggilan akhun fiddin, ukhuwah diniyah, ukhuwah imaniyah, atau disebut maula. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, fala tadhunnu anna halata adami ilmikum biabaihim uzrun fi da'watihim ila man tabannahum li'anna al-mahdur la yazulu bidzalik. Jangan kalian mengira bahwa kondisi seperti ini, yakni kalian tidak mampu menemukan ayah-ayah mereka yang asli, yang hakiki, kemudian kalian kira itu sebagai uzur untuk kemudian kalian memanggil dan menisbatkan nasab anak ini kepada ayah angkatnya. La. Bukan udzur, kata Syekh. Karena sudah Allah beri jalan keluar. Yaitu dengan apa? Ikhwanuna fiddin haula. Saudara kita seagama. Nah, barakallahu fikum. Jadi tetap tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Apa mas, mungkin ada kok keadaan seperti ini? Jawabannya, sudah terjadi banyak, bahkan yang di luar dugaan antum. Seorang ayah hakiki tidak mau untuk diketahui bahwa si anak, si fulan ini, putri ya, bins ini adalah anaknya dia. Tidak mau diketahui orang yang ternyata itu dari istri muda, kata orang sekarang, istri kedua. Sampai si putri ini berkembang besar dan dewasa, saatnya dia harus menikah, si ayah pun tidak mau menampakkan dirinya bahwa putri ini adalah putrinya. Bersekongkol dengan seseorang untuk dinyatakan dialah ayahnya. Kenapa? Karena itu tadi, hawa nafsu. Kalau diketahui ini adalah putrinya, hasil dari istri mudanya, maka akan banyak efek negatif yang akan muncul. Akan berontak istri pertama, sementara perusahaan-perusahaan ya, yang ada ini bisa jadi kalang kabut gara-gara terbongkarnya masalah ini. Dia punya perusahaan banyak, orang kaya. Nah, kesian nasib si anak. Sampai berjalan waktu, si putri ini tahu sebenarnya dia adalah ayahnya. Dia teringat si putri ini ketika di masa kecil ya, ayah yang tadi itu kalau datang ke desa tersebut, anak ini disayang, dipeluk, pelukan seorang ayah. Nah, dia merasakan ini yang bersama saya di rumah bukan ayah saya. Ayah saya itu yang itu. Ternyata benar, tapi tetap tidak mau mengakuinya. tidak mau dinisbatkan kepada ayah aslinya. Ya subhanallah. Di samping itu khianat. Yang kedua melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya pernikahan putri tersebut tanpa melalui wali yang hakiki. Beragam kejadian di masyarakat ya ikhwan. Maka ayat ini betapa pentingnya untuk diketahui oleh kaum muslimin. Dan sekaligus melalui ayat ini kita tahu bahwa seorang yang sudah terlanjur mengambil anak angkat bertahun-tahun bersamanya hingga anak ini beranjak dewasa, wajib untuk dikenalkan kepada ayah aslinya. Diajarkan ayahmu yang asli itu adalah fulan, sehingga namamu adalah fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Kejadian lain lagi, ada seorang putri kecil, bayi, karena si ayah dan ibu ini fakir, tidak mampu membiayai anak-anaknya yang banyak, maka ada salah seorang dari, ya masih ada hubungan famili, ada hubungan keluarga, bilang, sini bayi itu kesian, saya akan pelihara anak ini. Kebetulan tidak punya anak. Dipelihara sejak kecil, sejak bayi, sampai umur anak-anak, hingga dewasa. Tidak diperkenalkan siapa ayah dan siapa ibunya. Si ibu berusaha untuk berjumpa dengan anaknya dalam keadaan anak sudah tahu bahwa saya adalah ibumu. Tapi tidak diperkenalkan. Sampai beranjak dewasa anak ini saatnya menikah pun ibu datang ke rumah ayah angkatnya. Tetapi tetap disembunyikan. Karena si ibu lemah. Di satu sisi dia merasa kesian kepada anak ini. Kalau ternyata tahu bahwa ibunya adalah seorang yang miskin atau fakirah. Akhirnya tetap tidak diberitahu. Si anak ini pun mengira ayah angkatnya adalah ayah dia yang hakiki. Ini terjadi banyak. Yang kita ketahui saja sudah banyak. Belum lagi yang belum kita ketahui, yang informasinya belum sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Betapa indahnya Islam sampai mengatur kepada permasalahan sejauh ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melanjutkan, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak ada dosa bagi kalian dalam perkara-perkara yang kalian salah tanpa disengaja. Nah, dalam perkara-perkara yang kalian jatuh pada sebuah dosa tanpa disengaja, Allah tidak perhitungkan itu sebagai sebuah dosa. Nah, hal ini untuk menjelaskan kejadian yang beredar pada waktu itu. Kalimat Zaid bin Muhammad itu bukan disengaja oleh masyarakat dan oleh para sahabat pada waktu itu, bahwa Zaid bin Haritha adalah putra Muhammad. Nah. Tetapi beredar di lisan mereka demikian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghitungnya itu sebagai perbuatan dosa. Tetapi, sebuah kesalahan harus diluruskan. Salah ucap, walaupun itu sebuah kesalahan yang tidak disengaja, tidak mengandung hukum syar'i, karena sebuah kesalahan tidak sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan. Tidak berubah menjadi sebuah dosa. Namun sebuah kesalahan tetap dinyatakan kesalahan dan tidak boleh dibiarkan, wajib untuk diluruskan. Walaupun itu hanya dalam bentuk kata-kata. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Namun Allah akan menjadikannya sebagai sebuah dosa dan kesalahan yang diperhitungkan apabila itu disengaja oleh hati-hati kalian, oleh kalbu kalian, diniatkan, dimaukan. Itu yang dihitung sebagai dosa. Di sini salah satu kaidah fikih yang sering disebutkan oleh para ulama, bahwa sebuah kesalahan dalam sebuah ibadah atau dalam hukum muamalah, ya, dalam bab muamalah juga, ya, salah ucap, salah bertindak, tidak terhitung sebagai dosa selama tidak disengaja. Di sini pentingnya niat, bahwa niat itu berpengaruh kepada hukum syar'i. Niat berpengaruh pada sebuah hukum dalam bab muamalah, berpengaruh. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu dalilnya. Salah satu dalilnya adalah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima ini, walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Nah, namun sekali lagi tadi sudah disebutkan, tidak maknanya sebuah kesalahan ucap itu dibiarkan. Nah, diluruskan. Apalagi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Ya. Barakallahu fikum. Tidak dibiarkan begitu saja. Segala ucapan atau perbuatan, walaupun tidak disengaja, tidak dimaksudkan maknanya seperti yang dikandung oleh ucapan itu yang hakiki, wajib diluruskan. Ketika ada seorang, ya, ayat ini dijadikan dalil bukan pada tempatnya. Kemarin di Madinah, lagi umroh, kita duduk di Masjidil Nabawi untuk menyantap makanan iftar. Sambil menunggu azan, saya bertanya kepada si tuan rumah yang menyediakan makanan iftar, kif halak ya ammi, kif halak anta bekhair. Nah, antum bekhair? Dia menjawab, alhamdulillah, ma dumna indal habib, fala takhaf syai. La takhaf ya akhi, ma dumta indal habib, fala takhaf, wa anta fi aman. Nah, masya Allah. Apa maksudnya di Masjid Nabawi? Sambil mengisyaratkan ke kubur Rasul. Nah, bekhair ami, alhamdulillah bekhair. Selama anda masih berada di samping Rasul, Al-Habib maksudnya siapa? Al-Rasul. Maka jangan takut kepada apapun. Aman. Sudah, anda ingatkan. Ta'ali ammi. Afwan anda bilang. Yang antum ucapkan terpaksa anda harus sampaikan. Fadal. Nah, itu yang antum ucapkan. Walaupun anda yakin antum tidak memaukan maknanya, tapi itu ucapan batil, mengandung makna syirik. Semestinya antum mengatakan, selama kita bersandar kepada Allah, jangan takut pada apapun. Selama Allah bersama antum, jangan takut pada apapun. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan beliau hidup, apalagi sudah mati. Jazakallah khair, terima kasih, jazakallah khair, kata dia. Ya. Tapi kata beliau, nah ini tadi, bacakan ayat ini. Walaisa 'alaikum junahun fima akhfa'tum walakin ma ta'ammadat bi qulubikum la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum. Masyaallah, keluar dalil-dalil. Nah, ya, salah ucap enggak diperhitungkan dalam mahkamah, kan begitu kata dia. Salah ucap enggak diperhitungkan. Aywa, tetapi kesalahan ucap harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Nah, buktinya ketika ada seorang sahabat mengatakan, masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh engkau wahai Muhammad, menyamakan, menyetarakan masyiah Allah dengan masyiah Muhammad, atau masyiah Muhammad dijadikan sekutu bagi masyiah Allah secara redaksi, demikian redaksionalnya, maka Rasulullah dengan marah, nada yang tinggi, mengatakan, aja'altani lillahi niddan, qala qul ma sya Allahu wahda. Baru dia sadar. Hakala, na'am, anak bilang. Tidak boleh ucapan yang salah tetap salah, walaupun tidak dimaukan maknanya, wajib diluruskan. Juga sama seperti ini. Nah, kalau kita mendapatkan orang menisbatkan bukan anaknya sendiri, anak angkatnya dinyatakan Fulan bin Amr atau Zaid bin Amr, padahal Amr bukan ayah Zaid dan Zaid bukan anak Amr. Beredar di masyarakat seperti itu. Jangan kemudian kita mengatakan, selabas, masyarakat tahu bahwa si Zaid bukan anaknya Amr. Ya antum jangan terlalu tersedut. Kita katakan, la, tetap tidak boleh. Karena Allah menyatakan, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Nisbatkan anak-anak itu kepada ayah-ayah mereka yang sebenarnya. Hal itu lebih adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih tepat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dibiarkan. Fahimtum? Naktafi bihadal qadr. Bagi yang ada pertanyaan, tafadhal ditulis di kertas. Nanti dikumpulkan kepada Ustaz Abu Abdillah Wates. Naam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.